Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah, atau yang lebih dikenal dan singkat adalah Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Sekian dari karya-karya beliau yang tidak asing bagi kita adalah Sahihul Bukhari, maka padanya sekian bab-bab yang ada, termasuk adalah bab tentang masalah adab. Karena beliau pandang hadis-hadis yang berbicara tentang masalah itu, masalah al-adab, maka beliau sendirikan. Beliau bikin suatu karya tersendiri khusus tentang masalah adab. Karena sekian banyaknya riwayat-riwayat tentangnya, sehingga beliau namakan dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adab, Al-Mufrad. Al-Mufrad artinya tersendiri. Kitab yang membahas tentang masalah adab. Sekian hadis-hadis yang banyak yang teriwayatkan sampai kepada kita dari Rasulullah SAW. Maka beliau bukukan secara tersendiri, sehingga disebut atau dinamakan dengan nama Al-Adabul Mufrad. 6. Bab yang pertama berbicara tentang masalah kaitannya dengan birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan sampai pembahasan yang terakhir masih berbicara tentangnya, karena kita perhatikan pada kitab ini ada 24 bab berbicara tentang masalah kaitannya dengan al-walidain, dengan kedua orang tua. Pembahasan pada kajian yang lalu kita sudah memasuki pada bab yang ke-19. Bab yang ke-19 kita berakhir pada hadis yang ke-38. Maka pada pertemuan kajian di pagi hari ini melanjutkan hadis yang ke-39. Disebutkan dengan riwayatnya, haddatsana Yasarah bin Safwan. Qala haddatsana Muhammad ibn Muslim an Amr an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwaffat wa lam tusi afa yanfa'uha an atasaddaqa anha. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'am. Hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya yang sudah kita simak bersama, yang nanti insyaallah taala sebagaimana biasa kita sebutkan biografi masing-masing perawinya, sampailah kepada sahabat Ibnu Abbas, sahabiyun jalil, sahabat yang besar, sahabat yang mulia, bahkan termasuk turjumanil Quran, yang menerjemahkan Al-Quran, yang telah direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyun jalil, sahabat yang besar, yang tidak asing lagi bagi kita, yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, berikan kefaqihan, kefahaman, kedalaman ilmu fid din, tentang agama ini kepadanya. Yang mendoakan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doanya beliau dikabulkan mustajab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Beliau tujukan itu kepada Ibn Abbas. Allahumma faqqihhu fiddin. Sungguh merupakan kenikmatan ketika seseorang diberikan hidayah untuk selalu berkecimpung dengan ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Karena memang demikian agama ini yang telah kita jalani. Sebelum kita melangkah dalam berbuat, beramal, maka langkah pertama adalah dengan ilmu. Talabul ilmi, menuntut agama Allah Jalla wa'ala adalah suatu hal yang wajib, fardu bagi setiap muslim dan muslimah, muda maupun tua diwajibkan untuk talabul ilmi. Yang tujuannya dia belajar tentang agamanya supaya dia tahu, supaya dia mengerti, supaya dia melangkah dalam beramal di atas basira, di atas perkara, tuntunan yang jelas, sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Rasulnya, dan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Maka terus kita dipacu dan dituntut untuk menuntutnya, tanpa ada henti-hentinya, tidak ada kata berakhir, kecuali nafas kita dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dengan seseorang menuntut ilmu, maka akan dia terbimbing, terarah. Dan itu perlu proses, perlu kesabaran di dalam menempuhnya. Sabar dia. Mengkaji ayat-ayat Allah Jalla wa'ala setahap demi setahap. Kemudian dia pelajari hadith-hadith Nabi SAW. Satu hadith, dua hadith, satu hadith, dua hadith. Secara tidak terasa kemudian terkumpul. Yang kemudian dia meminta tolong kepada Allah Jalla wa'ala untuk bisa dikuatkan. Diberikan kemampuan untuk beramal sesuai dengan apa yang telah dia ketahui. Maka penting seseorang muslim untuk kembali kepada agama Allah Jalla wa'ala dengan berilmu. berilmu dengan firman-Nya Allah, dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ibadah yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma membawakan salah satu riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, yang dikisahkan adanya seseorang. Rajulan artinya laki-laki. Naam. Yang dikisahkan di sini seseorang, siapakah dia? Seandainya kita tidak mengetahui dalam kejadian tersebut siapa namanya, maka tidak mengharuskan bagi kita. Akan tetapi kalau ternyata disebutkan riwayat, alhamdulillah semakin jelas siapa yang dimaksudkan seseorang tersebut. Lafaz yang disebutkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, rojulan, seseorang. Beda ketika disebut ar-rojulu, orang itu. Nah, dalam bahasa Arab ada ma'rifah, ada nakirah. Nakirah, ma'rifah adalah sudah dikenal dengan ditandai alif lam. Ar-rojulu, orang itu. Tapi tanpa alif lam seperti ini nakirah, yang biasa ditandai dengan fathatin, kasratin, dhammatin, rajulan, maka seseorang. Bisa dibedakan, dirasakan? Nah, itulah dalam bahasa Arab. Nah, untuk menandai ini ma'rifah ataupun nakirah. Datang seseorang, alhamdulillah disebutkan namanya adalah Sa'ad bin Ubadah. Orang itu namanya, atau sahabat tadi namanya Sa'ad bin Ubadah, yang mana ibunya bernama Amarah bintu Mas'ud. Ibunya beliau ini bernama Amrah bintu Mas'ud, yang sudah masuk Islam dan sudah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu menyampaikan sikap loyalitas, kepatuhan dalam permasalahan yang ma'ruf kepada pemimpin. Maka dalam apa yang sudah kita ketahui, bahwa di sini sahabat berbaiat kepada Rasul, beliau sebagai Rasul dan beliau sebagai pemimpin, sebagai waliul amr. Menunjukkan kepada kita seorang muslim bahwa rakyat harus berbaiat kepada pemimpin yang sudah ditunjuk secara sah. Walaupun caranya bukanlah dengan cara yang islami. Tetapi ketika itu sudah dipilih dan ditetapkan, maka rakyat wajib berbaiat kepada pemimpinnya. Maksudnya pemimpin negaranya. Nah, seorang yang adil ataupun seorang yang zalim sekalipun wajib dia berbaiat. Berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan belum berbaiat kepada pemimpinnya, maka seperti dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka baiat kita kepada pemimpin mengikuti perintahnya dalam perkara yang ma'ruf, adapun dalam permasalahan dosa dan permasalahan yang mungkar, maka tentu tidak diperkenankan kita untuk taat kepada makhluk siapapun dia. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi bukan berarti membangkang, menentang atau keluar dari baiatnya. Demikian tuntunan yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu Sa'ad telah masuk Islam dan telah berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah wafat pada tahun ke-5 Hijriyah. Maka alhamdulillah kita dapatkan keterangan siapa rojulan tadi. Seandainya sekali lagi tidak disebutkan, tidak kita dapatkan keterangan bagi kita, maka bukan suatu keharusan untuk kita mementingkan siapa namanya, tetapi kita ambil pelajaran dari apa yang dikisahkan tadi. Rajulan, seseorang tadi menyatakan, ya Rasulullah, inna ummi tuwuffiyat. Sungguh ibuku ya Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal dunia. Walam tusi, sementara ibuku belum sempat menyampaikan wasiat. Nah, menunjukkan dari kata yang singkat ini, belum berwasiat, seorang muslim dihimbau, diajarkan untuk berwasiat ketika dia masih hidup. Berwasiat dalam perkara yang baik tentunya. Kepada keluarganya, kepada handai tolannya, kepada kaum muslimin. Saya berwasiat kepada kalian, kepada antum semua untuk selalu takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Aku wasiatkan juga secara intern kepada keluarga. Ketika nanti aku dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, kalian hendaknya tetap istiqamah. Wahai istriku dan wahai putra-putriku, istiqamah. Nah, ketika dia memiliki hutang piutang, kemudian dia catat sehingga ahli warisnya yang ditinggalkan kemudian bisa menindaklanjuti sewaktu-waktu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat. Nah, menunjukkan bahwa ibunya orang ini tadi belum berwasiat. Kemudian ditanyakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, afa yanfa'uha an natasaddaqa anha? Ya Rasulullah, apakah kira-kira bermanfaat kalau saya, kalau aku mensedekahkan atas namanya? Apalagi yang mau disedekahkan tadi adalah atas nama ibunya. Orang yang mulia. Nah, orang tua, lebih lagi terkhusus ibu, sebagaimana hadis yang sudah kita lalui sekian banyak, ketika di Rasulullah ditanya kepada siapa aku harus berbuat baik ya Rasulullah, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah, ibumu. Kemudian setelah itu kepada siapa lagi ya Rasulullah, ayahmu. Nah, ini apalagi mau mensedekahkan kepada orang yang dia cintai selama hidupnya. Ibu yang telah mengandung, telah membesarkan, mendidik, mengasuhnya sampai dia besar. Dia kepingin untuk kemudian mensedekahkan sesuatu untuk beliau. Apa kira-kira bisa ya Rasulullah? Apa yang bisa kita serap dari kalimat ini? Apakah bisa bermanfaat ya Rasulullah kalau aku bersedekahkan atas namanya? Faedah yang bisa kita ambil, hirsus sahabah radhiyallahu anhum alal amali bin nas wat taqayyud bimanhajin nubuwah. Kesungguhan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk beramal berdasarkan dengan nas, dengan Al-Quran, dan juga dengan dasar sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat taqayyud bimanhajin nubuwah, dan terikat selalu dengan manhaj, dengan metodenya Nabi, di mana seorang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdidik ketika akan melangkah suatu perbuatan, hendaklah dia ketahui ilmunya terlebih dahulu. Dia tidak tergesa-gesa untuk beramal sampai dia tahu apakah amalan yang saya amalkan itu ada tuntunannya, adakah dasarnya ataukah tidak. Ini maknanya at-taqayyud bimanhajin nubuwah, terikat. Demikianlah kita diajarkan. Sekalipun sekecil apapun masalah, kita perlu bertanya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, kepada para ulama yang betul-betul tahu tentang agama ini. Paham, pemahamannya benar. Tanyalah kalian, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian memang tidak tahu tentang urusan agama kalian, persoalan tentang agama kalian, tidak bisa kemudian menebak-nebak atau kira-kira, atau kayaknya kebanyakan orang melakukan seperti itu. Tidak, tetapi Islam mengajarkan agar kita tidak menyerupai ahlul kitab, al-Yahud wa al-Nasara, di mana Yahudi adalah sikapnya punya ilmu tetapi tidak beramal, Nasara punya amal tetapi tidak, dia beramal tetapi dia tidak memiliki ilmu. Itulah yang kita minta dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan kau masukkan kami termasuk orang yang maghdub, yang dimurkai, seperti halnya orang Yahudi, dan juga ad-dallin, seperti orang Nasara yang disesatkan. Maka seorang muslim artinya disuruh dia berilmu, kemudian dia beramal. Maka ditunjukkan salah satu bukti hadis yang bersama kita, kesungguhan mereka, manusia-manusia mulia, didikan Rasulullah SAW, tidak mau beranjak atau melangkah kecuali setelah tahu. Sekalipun dalam urusan yang mungkin kita anggap kita mungkin bisa menjawabnya. Ini kita perhatikan. Kesungguhan para sahabat. Di mana mereka tidaklah mau untuk melakukan sesuatu sampai jelas ada jawabannya, ada bimbingannya dari Rasulullah SAW dalam perkara yang bersama kita para sahabat bertanya tentang masalah bolehkah sedekah itu dikeluarkan atas nama orang tua. Dalam hadis yang bersama kita untuk ibunya. Yang mungkin para sahabat sudah terbana dalam hatinya. Tapi untuk meyakinkan, untuk memastikan sebelum dia berbuat, maka dia tanya kepada ahlinya, kepada sumbernya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Nah, sebelum kita tahu jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa bolehnya untuk bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, ini diketahui dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Beliau telah menyatakan na'am. "Bolehkah ya Rasulullah aku mensedekahkan sesuatu atas nama ibuku yang telah meninggal dunia?" Maka beliau jawab, "Na'am." Berdasarkan jawaban ini kita diambil hukum bolehnya mengeluarkan sedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, dan itu merupakan bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua setelah sepeninggal keduanya. Jadi alhamdulillah tidak terhenti berbuat baik sama orang tua ketika masih hidup, tetapi berlangsung berlanjut pula setelah keduanya meninggal dunia, termasuk mendoakan, termasuk juga di sini sedekah. Bagaimana sedekah bisa sampai, bisa dibolehkan? Ya, kita jawab. Kita sudah punya ilmu sekarang. Sudah mendengarkan pada majelis ini bahwa riwayat tadi. Nah, bisa sampai. Apakah setiap amal soleh kemudian bisa sampai kepada kedua orang tua untuk diperuntukkan kepada keduanya setelah meninggal dunia? Tunggu dulu. Tidak semuanya. Tetapi dibatasi pembatasannya berdasarkan nas, berdasarkan dalil. Sedekah ada, bisa sampai. Nah, apakah kemudian haji juga bisa menghajikan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, belum sempat selama hidupnya menunaikannya? Sampai, berdasarkan riwayat yang lain. Apakah bisa membaca Al-Quran, kemudian kita peruntukkan kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Tunggu dulu. Nah, sampai ada bukti dalil yang menunjukkan padanya. Jadi artinya tidak setiap amal soleh kemudian diperuntukkan untuk orang tua bisa sampai, sehingga sampai kepada kita riwayat. Riwayat dengan bukti. Sehingga tidak kemudian serta-merta dikiaskan. Setiap amal soleh kemudian bisa diatasnamakan untuk kedua orang tua. Nah, menyembelih kurban. Nah, apakah boleh menyembelih kurban secara khusus diperuntukkan untuk yang sudah meninggal dunia? Jawabannya tidak dinukil, tidak sampai kepada kita adanya penyembelihan kurban khusus untuk si mayit. Akan tetapi si mayit sifatnya mengikut kepada yang hidup. Maka dengan seseorang berkurban, seorang ayah berkurban, maka itu sudah mencukupi untuk istrinya, untuk putra-putrinya, berapapun jumlahnya yang hidup tentunya, dan tidak terkecuali pula yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW tidak pernah berkurban atas nama istri beliau yang beliau cintai, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan kurban untuk putranya, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus putra yang beliau cintai, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Manfaat yang berikutnya yang bisa kita petik bahwa keberadaan para sahabat yang senantiasa selalu meminta bimbingan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada urusan agama ini menunjukkan apa? Kehati-hatian. Kehati-hatian di dalam berbuat, beramal. Sudah terlanjur beramal, ternyata amalan yang dilakukan tadi ternyata tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi mereka dahului dengan ilmu, meminta bimbingan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mereka orang yang bersegera untuk berbuat kebaikan. Nah, sekalipun keinginan kuat untuk berbuat kebaikan, tetapi mereka pastikan dulu apakah yang mereka amalkan itu sesuai dengan tuntunan beliau ataukah tidak. Nah, maka semangat seorang sahabat ini tadi ingin bersedekah atas nama ibunya. Nah, keinginan, niat yang baik, tetapi minta petunjuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang berikutnya lagi, izharus sadaqah yakunu khairan min ikhfa'iha. Menampakkan sadaqah itu bisa jadi lebih baik dibandingkan menyembunyikan. Nah, yang pada asalnya sedekah itu lebih baik adalah disembunyikan. Sampai-sampai diibaratkan ketika tangan kanannya mensedekahkan, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu perlu ditampakkan. Bukan tentunya untuk riya, tapi agar termotivasi yang lain untuk kemudian terpanggil untuk melakukan sedekah. Nah, ketika dia ditanya, siapakah yang bisa membantu saudara ini? Sebagaimana Rasulullah SAW tanyakan itu kepada para sahabat. Saya ya Rasulullah. Tapi kalau kemudian sih pada diam semua, ya, maka tidak tahu. Nah, tapi ketika ada satu saja kemudian, saya ya Rasulullah yang menanggungnya. Atau mungkin walaupun tidak sepenuhnya, saya yang selesaikan sekian ya Rasulullah, dan sebagainya. Sehingga kemudian, loh, kok ada yang seperti itu? Oh iya, saya kepingin juga. Saya juga ya Rasulullah, karena termotivasi. Menunjukkan bahwa apa yang dia lontarkan tadi terdengar, diketahui oleh banyak orang, menunjukkan tampak itu bisa jadi lebih baik dibandingkan ketika ditutupi. Nah, sebagaimana sahabat ini ingin mensedekahkan untuk atas nama ibunya, tapi perlu dia tanyakan, sampaikan. Maka dengan menyampaikan tadi menunjukkan dia untuk sedekah sekalipun itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul akan menjawab kalau dia tidak ketahui apa yang akan dia maksudkan? Maka di sini menunjukkan izharus sadaqah yakunu khairan min ikhfa'iha. Itulah beberapa manfaat yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Maka sebagaimana biasanya ketika sudah selesai dibahas redaksi atau matan hadisnya, kita telusuri masing-masing perawi riwayat yang meriwayatkan sampai kepada kita. Yang tujuannya supaya kita kenal. Yang tujuannya dengan kenal itu kita cinta. Bagaimana seseorang akan cinta jika dia tidak kenal? Apalagi yang mau kita kenal dan kita cinta itu adalah orang yang mulia, yang punya jasa menukil suatu ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulai dari awal, Al-Imam Bukhari rahimahullah mendapatkan riwayat ini dengan menyatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami Yasarah bin Safwan. Siapa nama lengkap Yasarah bin Safwan? Ibnu Jamil Al-Lakhmi Al-Balati. Lebih lanjut kita tahu siapa nama lengkapnya, Yasarah bin Safwan bin Jamil Al-Lakhmi Al-Balati. Status beliau thiqah. Thiqah itu kokoh, kuat riwayatnya. Ini penilaian para ulama muhadditin kepada setiap perawi. Disebut apa adanya. Kuat hafalannya, kuat. Tidak kuat, tidak kuat. Jelek hafalannya. Disebut apa adanya karena dalam rangka menelusuri riwayat. Kalau ada cacat, maka tidak bisa diterima riwayat. Itu membuktikan ada celah bahwa itu haditsnya perlu dipertanyakan. Dan bisa jadi bukan haditsnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Yasar bin Safwan thiqah. Kana rajulan saliha. Beliau seorang yang saleh. Nah, bahkan sebutkan seorang imam yang tidak asing lagi bagi kita, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi itu nisbat kepada Damaskus. Ya, ulama banyak dari sana. Abu Zur'ah Ad-Dimashqi menyebutkan Yasarah bin Safwan ahli fatwa. Bidis Dimashq. Ahli fatwanya di kota Damaskus di masa itu. Beliau wafat pada tahun 216 Hijriah dengan usia melebihi 100 tahun. Ya, terasa apa enggak? Kalau tadi disebutkan nama begitu saja lewat, tanpa kita telusuri satu persatu, mungkin tidak terlintas pada kita. Tapi disebutkan mulai muncul kecintaan, demikian keberadaan perawi tersebut. Nah, seorang yang soleh, bahkan ahli fatwa, nah, dan beliau cukup lama usianya. Kemudian kata Yasar bin Safwan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muslim. Muhammad ibnu Muslim nama lengkapnya ibnu Mu'min At-Ta'ifi, nisbat dari kotanya. Asalnya di mana itu? Ta'if. Muhammad ibn Muslim ibn Mu'min At-Ta'ifi. Yu'addu fil Makkiyin. Beliau teranggap sebagai penduduk Mekah. Karena mungkin Ta'if tidak jauh dari Mekah, sehingga beliau bisa masuk kategori penduduk Mekah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kesikohannya. Ada yang mensikohkannya, ada yang mendhaifkannya. 6. Akan tetapi yang lebih mendekati adalah mentikohkannya. Mentikohkan antara mengambil riwayat darinya. Kuat. Nah, itulah Muhammad ibnu Muslim. Beliau wafat pada tahun 177 Hijriah rahimahullah. Sudah kita tahu dua lagi. Sudah dua perawi kita ketahui. Yasar bin Safwan, Muhammad ibnu Muslim. Muhammad ibn Muslim mendapatkan riwayat dari Amr. Amr itu siapa? Amr bin Dinar. Ini camkan. Nama yang tidak asing dan sering. Nantinya akan kita ketahui. Amr bin Dinar. Siapa sih beliau itu? Beliau seorang yang thiqah. Kathirul hadith. Banyak riwayat hadith yang melalui jalur beliau. beliau aliman. Nam, seorang yang alim. Bahkan mufti penduduk Mekah di zamannya. Apa mufti itu? Ulama yang berfatwa. Nah, memutuskan suatu permasalahan. Nah, beliau la yatruk jama'ah salat al-masjid. Bisa dikata tidak pernah meninggalkan salat jama'ah di masjid. Nah, hampir bisa dikatakan beliau tidak meninggalkan jama'ah salat di masjid pada setiap waktu salat yang fardu. Karena itu diperintah di dalam agama ini dan telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekian banyak hadis sehingga dianjurkan setiap muslim kaum laki-laki untuk salat wajibnya di masjid. Naam. Afdhalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling afdal adalah di rumahnya illal maktubah, kecuali yang wajib. Nah, wajib itu di masjid, sedangkan sunnah lebih afdalnya, dari sisi afdalnya, bukan tidak boleh, adalah di rumahnya. Nah, kenapa di rumah itu lebih afdal? Karena untuk menyinari rumah yang kita tinggali, yang pertama. Yang kedua, supaya lebih ikhlas, tidak banyak kelihatan orang. Yang ketiga, mengajari yang di rumah, istri dan putra-putri kita, lihat ini ayah saya, ini suami saya, sholat. Nah, walaupun tidak terucap, mata itu ngelihat atau suasana itu terlihat adem. Nah, sehingga itu fungsi manfaat dari sholat sunnah, qobliyah ataupun rawatib, tidak masalah di masjid, tapi kalau dari sisi afdalnya adalah di rumah. Adapun salat fardu adalah di masjid kecuali jika ada udzur yang syar'i seperti hujan, ketika turunnya hujan tidak bisa ke masjid, maka salat di rumah berjamaah di masjid, berjamaah di rumah. Yang kedua karena sakit yang tidak bisa kemudian dia berangkat ke masjid. Yang ketiga apa? Sedang safar, sedang bepergian sehingga sampai salatnya bisa dijamak, bisa dikosor. Nah, itulah Amr bin Dinar. Kemudian beliau menunggangi unta dalam kondisi usianya yang sudah lanjut dan semakin tua. Nah, itulah Amr bin Dinar. Beliau wafat pada usia pada usia 80 sekian tahun. 80 sekian tahun. Amr bin Dinar meriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah adalah muridnya Ibn Abbas. Jadi kalau ada riwayat dari Ikrimah, biasanya jalurnya ke atasnya lagi Ibn Abbas. An Ikrimah, an Ibn Abbas, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan Ikrimah salah seorang santrinya sahabat yang mulia Ibn Abbas. Naam. Radiyallahu ta'ala anhumah. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi antum semua, terutama diri saya pribadi. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.